بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam kita kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak, ikhwan wa akhwatu fillah rahimani rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ternyata kita sekarang sudah masuk kepada 10 Sya'ban, bahkan lebih. Artinya Ramadan itu enggak lebih dari 20 hari lagi. Subhanallah. Apa yang telah kita persiapkan untuk Ramadan? Apakah kulkas kita sudah penuh? Bukan. Bukan itu yang kita siapkan untuk Ramadan. Fatazawwadu wa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa, tekad yang kuat. Tekad bahwa Ramadan harus lebih baik daripada di luar bulan Ramadan. Ramadan tahun ini harus bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau enggak ada tekad yang kuat, enggak ada kemauan yang kuat, enggak ada keinginan yang keras, maka sulit untuk mendapatkan dan sulit untuk bisa memperbaiki amal. Maka Allah mengatakan alladzina jahadu fina, orang-orang yang jahadu, mujahadah. Mujahadah itu bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik. Walaupun jihad dikatakan mujahadah juga, tapi ibadah juga mujahadah. Perlu kesungguh-sungguhan, perlu tekad, perlu keinginan yang kuat agar kita bisa melakukan yang terbaik dalam Ramadan kita. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bertemunya kita atau kita akan dipertemukan Ramadan saja, maka banyak orang mendoakan, berdoa, Allahumma balik lana fi Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Karena dengan ketemu Ramadan itu insyaallah, biiznillah, dengan izin Allah, dosa kita diampuni. Rasulullah mengatakan salawatul khamsah wal jum'ati ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah SAW, di antara salat yang lima waktu, di antara Jum'at ke Jum'at berikutnya, di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratul lima bainahunna, akan menggugurkan dosa yang di antara keduanya. Subhanallah, dari Ramadan kemarin ke Ramadan sekarang tergugurkan dosa. Tapi apa syaratnya? Dalam hadis disebutkan idajtunibatil kaba'ir, jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. maka dosa kecilnya akan Allah ampuni. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Persiapkanlah sebaik-baiknya persiapan adalah tekad untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita dengan kesabaran, ketakwaan, ketaatan, dan juga bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala di situ akan membelenggu syaitan-syaitan, membukakan pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan adakan dalamnya Lailatul Qadar, yang satu harinya lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, ibadah satu harinya lebih baik daripada 83 tahun. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memasukkan kita dalam bulan Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Panjang umur sampai ketemu Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia telah membawakan hadis-hadis tentang ancaman-ancaman orang yang beramal. Ada orang yang datang bawa Quran, didatangkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, diingatkan nikmat-nikmat Allah kepada dia. Dia kata, ya Allah, aku tuh baca Quran karena kamu. Kazabta, engkau dusta. Tapi engkau baca Quran supaya engkau dikatakan pintar. Diseret wajahnya ke neraka, dicampakkan. Didatangkan orang kedua, diingatkan nikmat-nikmat Allah kepada dia. Dia sebutkan, ya Allah, nikmat yang engkau berikan kepadaku, ku berikan untuk sedekah. Kata Allah, kazabta, engkau dusta. Tapi engkau beramal supaya orang memujimu. Diseret wajahnya ke neraka, dicampakkan ke neraka. Begitu juga disebutkan, diingatkan kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga, orang yang mengajarkan Quran dan belajar. Orang-orang ini Allah seret mereka ke neraka setelah mereka beramal. Kenapa? Karena amalannya riya. Yang diinginkan Allah alam, salah satunya pendalilan di sini, kalau orang beramal saja masih belum tentu diterima amalnya, masih mungkin masuk dalam neraka, bagaimana lagi orang yang gak pernah amal merasa aman, tentram, tenang, ah gak apa-apa. Mungkin atau tidak? Gak mungkin. Bagaimana lagi dengan orang yang melakukan dosa lalu merasa aman? Subhanallah. Orang yang beramal saja itu belum tentu aman, bagaimana lagi orang yang gak beramal? Bagaimana lagi orang yang malah mengamalkan dosa? Kalau dia merasa aman, berarti dia betul-betul tertipu dengan tipuan syaitan. Ya, ini hadis-hadis yang dibawakan Ibnu Qayyim ingin menunjukkan kepada arah itu, bahwa kita jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Syaitan akan membisikkan kita, Allah akan pemaaf, Allah akan pengasih, Allah akan penyayang. Bisikan-bisikan ini mengantarkan kita duduk gak beramal. Kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini harus banyak baca hadis-hadis tentang ancaman. Orang yang sedekah aja ada yang dimasukkan neraka ketika sedekahnya gak ikhlas. Orang yang gara-gara bunuh kucing, kucing mati, dia pelihara, masuk neraka gara-gara kucing. Apalagi kalau yang dizoliminya bukan hewan, dizoliminya manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di sini membawakan hadis-hadis. Jadi imbang, berharap dan takut. Allah pengasih, Allah penyayang, Allah pengampun, walaupun dosa kita sebesar lautan. Bahkan dalam hadis dikatakan, walaupun dosa engkau sepenuh langit dan bumi, tsumma ataitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku dengan apapun, ghafartu laka wa la ubali, kuampuni semua dosamu, enggak peduli, kata Allah. Allah memang pengampun, pemaaf, penyayang, tapi pada orang yang bertobat, mohon ampun kepada Allah, menyesal kepada Allah. Adapun bagi orang-orang yang tidak bertobat, bahkan terus dalam kemaksiatan, dalam dosa, lalu dia berharap Allah ampuni, ya sementara dia sendiri gak pernah minta ampun, gak pernah menyesal, gak pernah bertobat. Allah syadidul iqab, Allah keras hukumannya. Maka di sini dikatakan, para ulama mengatakan, Abu Wafa mengatakan, ihdaru wa la taktar bih, hati-hati jangan tertipu. Fa inna qat'u yad fi thuluth fi thalathati darahim, sesungguhnya potong tangan itu gara-gara mencuri 3 dirham, enggak banyak tapi tangan yang dipotong. Wa jaldu had fi mithli ra'sil ibrah min al-khamr, dan orang akan dicambuk walaupun dia hanya minum setetes khamr. Wa qad dakhalatil ma'rah an-nar fil hirrah, dan telah masuk neraka seorang wanita dikarenakan kucing. Wastaghalat shamlatun nar ala man ghallaha wa qad qatala shahidan, dan api neraka akan besar kepada orang-orang yang mencuri rampasan perang padahal dia telah mati dalam keadaan syahid. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia saja Allah tegas, yang berzina harus dirajam. Allah Maha tegas, tegas hukum Allah. Yang mencuri harus dipotong tangan. Kalau di dunia saja Allah tegas, harusnya kita berpikir di akhirat pasti Allah Maha tentu, Allah pasti akan memberikan hukuman sesuai dengan keadilan kebijaksanaan Allah. Pasti Allah akan menegakkan keadilan. Kalau di dunia saja yang kadang kita kasihan, subhanallah ini cuma nyuri uang 3-4 juta, tapi Islam katakan potong tangan. Kita kadang, tapi Allah tegas. Lah bagaimana kita bisa merasa aman dengan akhirat Allah sementara di dunia saja Allah tegas dengan hukumnya? Maka di akhirat pasti Allah tegas dengan hukumnya. Itu yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, "Wa rubbama takala ba'dul muqtirin ala ma yara min ni'amillahi alaihi fid dunya wa annahu la yughayyiru ma bih." Sebagian orang terkadang tertipu dan mereka bersandar dengan nikmat Allah yang Allah bentangkan kepadanya di dunia. Artinya, ah Allah ngasih saya semuanya di dunia, semua gampang Allah kasih buat saya. Dia nyangka ketika Allah berikan itu semua di dunia, apa sangkaan dia? Pasti di akhirat juga Allah kasih yang sama. Sehingga dia tetap dalam perbuatan dosa. Saya dosa aja tetap Allah kasih saya harta, saya maksiat saja Allah tetap jadikan toko saya laku, saya kadang-kadang kalau lagi dapat duit aja melakukan acara-acara seperti ini dan seperti itu, Allah tetap berikan saya harta. Berarti nanti di akhirat juga Allah terus akan memberikan saya nikmat. Ini tipuan yang kedua. Tipuannya apa? Dia tertipu ketika diberikan nikmat di dunia Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia di atas maksiat, dia sangka dia akan terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tertipu dengan nikmat. Wa annahu yu'ti fil akhirah afdhal min dzalik, bahkan dia menyangka Allah akan memberikan dia di akhirat lebih afdol daripada di dunia. Wa hadza minal ghurur, dan ini termasuk tipuan syaitan. Gak pernah sakit kok saya, berarti kan Allah suka sama saya gak pernah sakit. Padahal dia gak pernah sholat, subhanallah. Padahal perbuatannya maksiat, tapi dia bilang saya gak pernah sakit. Teman-teman saya malah pada sakit, saya gak sakit. Hati-hati, belum tentu nikmat yang terus Allah berikan kepada kita berarti itu adalah kebaikan. Belum tentu. Ini akan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa tidak selamanya ketika Allah bentangkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita inginkan, padahal kita di atas kemaksiatan, itu bukan berarti Allah ridho kepada kita. Bukan. Sebagian orang, iyadzubillah pak, iyadzubillah, dulunya Islam, begitu dia Islam hidupnya susah, usahanya bangkrut, bikin ini bangkrut, bikin itu bangkrut, gak ada yang gagal usahanya. Udah deh, kalau gitu saya pindah agama. Begitu dia pindah agama, langsung usahanya melejit. Wah, berhasil ini berhasil, itu berhasil. Yakin dia, oh berarti pindah agama ini benar. Astaghfirullahaladzim. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Kenapa? Karena dia magrur, tertipu oleh syaitan. Tidak mengerti pemberian yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dalam menilai nikmat yang terbesar. Ketika dia salah menilainya sehingga dia tertipu dengan kesalahan yang dia miliki. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berdalil dengan hadis. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Yahya bin Ghailan qala haddatsana Rushdin bin Sa'ad an Harmalah bin Imran at-Tujaybi an Uqbah bin Muslim an Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Imam Ahmad, telah bercerita kepadaku Yahya bin Ghailan. Berkata Yahya bin Ghailan, telah bercerita kepadaku Rusdin dari Harmalah, dari Uqbah, dari Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Amir. Jadi Imam Ahmad tahu hadis ini disebutkan sanadnya. Imam Ahmad berkata dari siapa? Dari Yahya. Yahya berkata dari siapa? Dari Rusdin. Rusdin bilang dari siapa? Dari Harmalah. Harmalah bilang dari siapa? Uqbah bin Muslim. Uqbah bin Muslim bilang dari siapa? Uqbah bin Amir, sahabat. Uqbah bin Amir dari mana? Dengar dari Rasulullah. Ini namanya sanad. Gak ada ilmu sanad kecuali dalam Islam. Islam doang yang punya. Agama lain, bahkan alus sejarah lain, gak bisa dan tidak memiliki ilmu sanad. Sejarah dalam Islam, untuk membuktikan bahwa sejarah itu adalah asli, ilmu sanad yang menentukannya. Dari mana kamu tahu? Ya, Imam Ahmad. Imam Ahmad bikin buku. Kata Imam Ahmad, dari haddatsana Yahya. Kamu cari Yahya siapa? Banyak buku-buku biografi ulama. Oh, si Yahya itu dia begini, begini. Kata Yahya, Yahya dari mana? Aku dapat dari Rusdin. Lihat lagi siapa itu Rusdin. Hidupnya, lahirnya, ketemu di mana sama Imam Ahmad. Mungkin enggak dia ketemu. Ceritakan, Rusdin bilang dari siapa? Dari Harmalah, dicerihat lagi Harmalah. Ini gak ada kecuali hanya agama Islam. Maka Islam gak bakalan bisa dirubah. Islam gak bakalan bisa disusupi dengan pemikiran yang baru, gak bisa. Tiba-tiba orang bilang, Rasulullah bersabda begini, begini, begini, yang baru. Gak bisa. Kamu ketemu di mana sama Rasulullah? Saya ketemu di mimpi. Ya gak bisa ketemu di mimpi, tiba-tiba bilang, ha? Hadis gak bisa. Kalau gak pernah ketemu Rasulullah, dari mana kamu dapat? Oh, hadisnya riwayat Ahmad. Dilihat buku Ahmad, Musnad Imam Ahmad dilihat. Baru di situ Imam Ahmad akan menyebutkan dari fulan, dari fulan. Maka itu penting. Dalam meriwayatkan hadis harus tahu hadis riwayat siapa. Apa gunanya? Karena itu menunjukkan keaslian, otentiknya. Oh, ini hadis riwayat Tirmidzi. Kita bisa lihat ke buku Tirmidzi. Tirmidzi akan menyebutkan rangkaiannya, dari mana jalannya dia dapat hadis ini. Jadi jangan-jangan tiba-tiba hadis pertengahan Syaban melakukan ini al hadis. Siapa yang meriwayatkan? Al hadis saja siapa yang meriwayatkan? Enggak bisa. Islam itu agama yang murni dan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra Al-Qur'an, kami yang jaga, kata Allah. Sekarang Quran yang kita baca, yang di mushaf, yang di rumah kita, yakinkah itu Quran yang dibaca Rasulullah? Yakin. Dari mana tahunya? Bisa dibuktikan secara sejarah. Keautentikannya, keasliannya, orang yang menukil dari zaman Rasul sampai sekarang bisa dibuktikan. Dan ini enggak ada kecuali hanya agama Islam. Makanya kalau kata para ulama, kalau seandainya agama ini enggak pakai sanad, tentu orang akan bicara sesuka hatinya. Masukin ke Islam sesuka hatinya, ngomong sesuka hatinya. Tapi agama ini dengan sanad hadis Rasulullah SAW. Berkata Imam Ahmad, berkata Amir dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'tal 'abdu min ad-dunya 'ala ma'asih ma yuhib fa innama huwa istidraj." Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dunia, padahal hamba ini di atas kemaksiatan, Fa inna ma huwa istidraj, itu adalah bentuk pelalaian dari Allah. Jadi kalau kita lihat orang, Allah beri dunianya, apa yang dia mau Allah kasih, apa yang dia minta Allah kasih langsung. Tapi dia di atas kemaksiatan, itu adalah bentuk Allah membiarkan dia di atas kelalaian. Allah biarkan dia, wa yudillu man yasha, Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah. Dia merasa dia bau, masya Allah, apa yang saya mau Allah kasih kok. Padahal dia maksiat, dia enggak pernah doa, enggak pernah sholat, enggak pernah minta sama Allah. Tapi Allah kasih. Kata Rasulullah SAW, fa'lam innama huwa istidraj, ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itu artinya bentuk pelalaian yang Allah biarkan untuk dia. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Qalam ayat 44. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Subhanallah. Kami akan istidrajkan mereka. Kami akan lalaikan mereka. Kami akan jauhkan dia dari Allah dan lalaikan dengan kenikmatan. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang dia enggak tahu. Kirainnya baik, ternyata enggak baik. Dikirainnya nikmat, padahal menjauhkan dia dari Allah. Dikiranya itu adalah anugerah, padahal bala dari Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka. Kami akan bentuk keberikan kelalaian-kelalaian dari arah yang mereka enggak sangka. Sebagian orang Allah istidrajkan dia. Contoh, sebagian orang Allah istidrajkan dia, Allah lalaikan dia dengan Allah berikan fisik yang gagah. Sebagian perempuan Allah berikan dengan fisik yang cantik. Siapa yang enggak mau cantik? Perempuan semua pasti mau cantik. Tapi enggak sadar, ternyata karena kecantikannya semakin jauh dari Allah. Enggak mau tutup aurat. Udah enggak tutup aurat, setiap gerak-geriknya diabadikan, diupload, masuk ke net, semua orang lihat. Setiap mata yang memandang, birahinya bergerak. Siapa yang dosa? Yang lihat dosa, yang upload dosa apa enggak? Siapa suruh lihat, Ustaz? Ya Rabbi, siapa suruh lihat, ditaruh di internet berarti semua orang pasti lihat. Kalau enggak mau dilihat ya jangan taruh di situ. Bangga dengan kecantikannya, senang dengan kecantikannya, lalai, jauh dari Allah, istidraj namanya. Allah lalaikan dia. Allah jadikan kenikmatannya itu malah jauh dari Allah. Itu bukan kenikmatan, tapi itu namanya bala. Sebagian orang Allah berikan harta. Namanya harta enggak pernah kurang dia. Apa yang dia mau tinggal ngedip dapat. Tapi ternyata hartanya dari harta yang haram. Tapi ternyata begitu dapat harta, malah selalu di hatinya bangkit gairah untuk maksiat. Ya Tuhanlah. Kalau dapat harta, tapi hartanya bangkit gairah untuk sedekah, itu namanya harta yang mabruk, barokah. Tapi begitu dapat harta, ya taharrak nafsah, jiwanya bangkit hanya untuk mikirkan maksiat. Bahkan dijadikan hartanya untuk bisa melampiaskan kemaksiatan. Ya Tuhanlah. Itu bukan nikmat, itu bala. Mana dalilnya? Kita baca. Kita akan baca dalil-dalilnya. Tsumma ta'ala qala Allah azza wa jall. Maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasuma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasuma dzukiru bih, ketika mereka lupa terhadap apa yang Allah ingatkan untuk mereka, lupa kepada ayat-ayat Allah, lupa kepada perintah Allah, lupa kepada larangan Allah. Ketika mereka melupakan itu semua, apa hukumannya? Lihat hukumannya. Fatahana 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan untuk dia pintu-pintu segalanya. Bukan disulitkan, dibukakan pintu segalanya. Fatahana 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu, sampai dia bangga, senang dengan apa yang Allah berikan. Udah senang dia dapat semuanya. Apa Allah katakan? Akhadnahum baktatan, kami azab mereka tiba-tiba. Tiba-tiba mati aja di kuburan baru diazab. Iya. Tiba-tiba mati saja baru di nerakanya, baru di akhiratnya Allah tagih. Iya, tabillah. Perhatikan ini. Ketika mereka lupa dengan perintah Allah, apa yang Allah berikan kepada mereka? Bukan azab dulu. Fatahna 'alaihim abwaba kullu syai'. Kami bukakan untuk dia pintu seluruhnya. Kullu syai' itu segalanya. Pintu rizki dapat. Pintu jabatan dapat. Pintu keturunan dapat. Pintu istri atau ke anak dapat. Pintu semuanya dapat dia. Falama farihu bima utu. Ketika dia sudah senang, lupa daratan, tambah jauh dari Allah. Apa kata Allah? Akhadnahum, kami azab dia baktatan. Langsung kami azab. Ya tabillah. Wa qala ba'du salaf. Sebagian para salaf berkata, "Idza ra'aita Allah," siapa yang diinginkan salaf di sini maksudnya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama saleh yang terdahulu itu dikatakan salaf istilahnya. "Idza ra'aita Allah yutabi 'alaika ni'amah wa anta muqimu 'ala ma'asih fahdharhu." Jika engkau melihat Allah selalu melimpahkan nikmatnya padamu padahal engkau di atas kemaksiatan, maka hati-hati. Fa innama huwa istidraju minhu yastadrijuka bih. Sesungguhnya itu adalah bentuk kelalaian dari Allah yang Allah berikan padamu agar engkau istidraj. Wa qala Allah taala, Allah berfirman, "Walaula an yakuna an-nasa ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birahman." Kalaulah tidak manusia itu menjadi umat yang satu, pasti kami akan jadikan lima yakfuru birrahman, bagi orang yang kufur kepada Allah. Perhatikan ini. Kami akan jadikan bagi orang yang kufur kepada Allah, libuyutihim saqafan minal fiddah. Rumah mereka akan dibuat atap dari perak. Padahal mereka apa? Kafir kepada Allah. Lima yakfuru birrahman, bagi orang yang kufur kepada Allah, la ja'alna lima yakfur birrahman, pasti kami akan jadikan, sungguh kami akan jadikan bagi orang yang kufur kepada Ar-Rahman, libuyutim saqafan, rumah mereka beratapkan perak. Wa ma'arij 'alaiha yadhharun. Wa libuyutihim abwaban wa sururan, dan mereka akan jadikan rumah mereka pintu-pintu terbuat dari perak. Wa sururan 'alaiha yattaqi'un, dan permadani-permadani yang terbuat dari perak mereka duduk bersandar di sana. Wa zukhrufan, semua adalah perhiasan. Wa inna kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirah inda rabbika lil muttaqin. Sesungguhnya itu semua adalah mata'ul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wal akhirah, dan akhirat itu inda rabbika, di sisi Allah, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini surat Zukhruf ayat 33 sampai 35. Dalam surat ini jelas, bahkan terkadang ada orang yang kufur kepada Allah tapi Allah jadikan rumahnya beratapkan perak. Pintunya berpintukan perak. Permadaninya, tempat tidurnya perak. Allah berikan itu. Padahal dia kufur kepada Allah. Apakah ini terbukti, Pak? Terbukti dari zaman dulu. Dari zaman siapa? Zaman Firaun, zaman Qarun, Namrud, itu raja semua itu. Namrud raja, Firaun raja, Qarun, masya Allah, Qarun orang paling kaya. Yang sampai dalam kisahnya kalau mau mengangkat kunci dari gudang hartanya, kuncinya aja yang ngangkat 7 orang, subhanallah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka. Maka di sini apa Allah katakan? Wal akhiratu inda rabbika, tapi akhirat itu di sisi Rabb kalian, lil muttaqin, hanya Allah berikan kepada orang yang takwa. Dalam hadis yang lain atau dalam ayat, Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah orang-orang yang menyangka bahwa harta itu pasti adalah baik. Apa kata Allah? dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fajr, adapun manusia, jika Allah ibtalah, apa itu ibtalah? Memberikan bala pada dia. Bala bahasa kita, tapi asal dari bahasa Arab, ibtalah. Ammal insan, adapun manusia, jika Allah berikan bala kepada dia, apa balanya? Fa akramahu wa na'amah, Allah muliakan dia, Allah berikan dia kenikmatan. Fa yaqulu rabbi akraman, maka manusia akan mengatakan Allah telah memuliakan aku. Apa balanya di sini, Pak? Balanya berupa kemuliaan dan kenikmatan. Kapan itu menjadi bala? Ketika itu semua mengantarkan kepada kita jauh dari Allah. Wa amma idza mabtalahu, adapun manusia jika Allah berikan dia bala. Bala yang kedua sekarang. Apa balanya? Faqaddara 'alaihi rizqah. Faqaddara 'alaihi rizqah, disempitkan rizkinya, disedikitkan rizkinya, bala juga. Berarti harta lapang bisa jadi bala, harta sempit bisa jadi bala. Tergantung bagaimana menyikapinya. Harta lapang bisa jadi nikmat, tergantung juga bagaimana menyikapinya. Adapun manusia jika Allah sempitkan rizkinya, fayaqul, mereka akan mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Kalla, tidak seperti itu. Tidak seperti sangkaan kalian. Bukan berarti ketika Allah memberikan kalian harta, Allah memuliakan kalian, Allah memberikan kalian kemudahan, berarti Allah memuliakan kalian. Belum tentu. Bukan berarti pula ketika Allah sulitkan kalian, Allah berikan kalian rizki yang sempit, berarti Allah menghinakan kalian. Belum tentu. Kalla, gak seperti itu. Gak seperti sangkaan kalian. Tapi itu semua adalah fitnah dan ujian bagi manusia. Maka Rasul mengatakan, atau berkata Ibnu Qayyim, walaysa kulli man min ni'matihi wa wasi'at 'alaihi rizquhu akuna qad akramtahu. Bukan semua yang Allah berikan nikmat dan Allah berikan kelapangan rizki, berarti Allah telah memuliakan dia. Wala kullu man btalaitahu, dan bukan pula semua orang yang kuberikan ujian berupa kesempitan harta, maka aku telah menghinakan dia. Belum, bukan, tidak seperti itu. Bal, akan tetapi, abtali hada bini'am wa akrama hada bibtila, akan tetapi aku menguji satu kelompok dengan kenikmatan dan aku memuliakan satu kelompok dengan ujian dan kesulitan. Jadi bisa jadi kesulitan malah mengangkat derajat kita, bisa jadi kenikmatan malah ujian bagi kita. Tergantung bagaimana kita menyikapi nikmat tadi. Ya bisa jadi juga kesempitan malah jadi ujian bagi kita. Udah sakit malah bikin dosa. Bisa gak, Pak? Bisa gak orang udah sakit malah bikin dosa? Sakit pergi ke Singapura gak sembuh, pergi ke negeri lain gak sembuh, pulang ke Jakarta gak sembuh, kata tetangganya. Ada orang pinter. Wah, kalimatnya orang pinter. Pergi, cuma disuruh apa? Bawa satu, gak usah ke Singapura, habis duit banyak. Satu aja, bawa ayam hitam. Wah, murah lagi nih daripada. Udah sakit dapat doh. Ini namanya udah jatuh ketimpa tangga, plus tangganya dari baja. Kenapa? Karena kesyirikan jatuhnya. Tapi bisa jadi malah ada orang yang Allah berikan nikmat, Allah berikan dia nikmat, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia kedudukan, semuanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itu namanya apa? Nikmat di atas nikmat. Tapi bagaimana kebanyakan manusia? Kalau yang dapatnya sempit, apa yang dihadapi? Yaitu ahanan, Allah menghinakan saya. Padahal belum tentu. Kalau dapat kebaikan, dia katakan Allah memuliakan saya. Padahal belum tentu. Tergantung kenikmatan dan kesulitan tadi bagaimana kita menyikapinya. Bisa jadi kesulitan, kalau kita menyikapinya benar, itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Bisa jadi harta, jabatan, kedudukan, dunia, kalau menyikapinya salah, itu adalah kehinaan yang Allah berikan kepada kita. Hadis dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, Inna Allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'tal imanu illa man yuhib. Subhanallah. Hadis kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan dunia, memberikan harta, memberikan kenyang, memberikan nikmat berkeluarga, nikmat berpasangan. Allah berikan nikmat ini semua ala man yuhib, kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Sama, semua Allah kasih kenyang. Musuh Allah atau dia Rasulullah, tetap semuanya Allah kasih kenyang. Dunia tetap Allah kasih. Nikmat berkeluarga, nikmat berpasangan, semua Allah kasih. Binatang aja Allah kasih. Allah akan berikan kenikmatan dunia ini, kata Rasulullah, ala man yuhibbu, kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Allah berikan, enggak milih-milih Allah kalau kasih dunia. Semua dikasih sama Allah. Wala yu'tal iman, tapi Allah tidak akan berikan iman illa man yuhib, kecuali bagi orang yang Allah cintai. Subhanallah. Pilihan Allah untuk menjadi orang beriman. Karena tidak semua orang Allah berikan keimanan. Tidak akan mungkin orang yang bangkang kepada Allah, Allah berikan iman. Tapi di antara orang beriman ada yang betul-betul beramal, berarti lebih terpilih lagi. Menjadi Islam, nikmat Allah, Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Nikmat dunia, Allah berikan kepada siapa saja. Tapi ternyata nikmat Islam, ada orang yang Islamnya cuma KTP, ada orang Islamnya sholat. Yang Islam banyak, yang sholat sedikit. Benar gak Pak? Berarti yang sedikit ini lebih nikmat. Yang sholat banyak, yang sholat di masjid lebih sedih. Sedikit apa lebih banyak? Sedikit. Berarti yang sholat di masjid lebih lebih dipilih lagi oleh Allah. Yang sholat di masjid banyak, yang hadir majelis taklim lebih sedih. Benar gak? Lebih sedikit. Yang hadir majelis taklim alhamdulillah banyak, yang ngamalin lebih sedikit lagi. Yang ngamalin alhamdulillah ada, yang istiqomah, yang continue, yang terus menerus, banyak apa sedikit? Maka itulah tubalil ghoroba, bahagialah orang-orang yang sedikit. Sedikit di atas ketaatan, bukan sedikit di atas kemaksiatan. Allah berikan dunia kepada siapa saja. Orang yang mencela Allah, Allah berikan dunia. Orang yang mencela Rasulullah, Allah berikan dunia. Orang yang yang menyembah selain Allah, yang dia sembah, ya tubillah, umpamanya nyembah patung, tetap Allah kasih. Tambah yakin dia sama patung, betul nih. Si patung ini setelah anda kasih ayam, besok paginya anda dapat duit bisa beli sapi. Sekarang ketika dia Allah berikan dia harta, setelah dia nyembah patung, itu azab atau nikmat, Pak? Azab. Tambah menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ada sebagian orang yang beriman kalau dia dapat enak dulu. Karena dia anggap dunia itu segalanya. Tapi kalau dia dapat sempit, dapat sulit, udah enggak mau Islam. Enggak mau taat. Enggak mau ibadah. Masa saya sudah sholat malam enak-enak, saya sudah sedekah banyak-banyak, masa saya dikasih bala, gak mau. Jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir, oh kalau saya sudah soleh, masa sudah soleh dikasih azab, dikasih penyakit, dikasih sempit. Jangan. Rasulullah SAW orang yang terbaik, orang paling banyak ibadahnya, orang paling banyak sedekahnya, orang paling takut sama Allah. Sakit di akhir hayatnya sampai pingsan berapa kali? Rasulullah sakit. Rasulullah terkena, wajahnya terkena panah. Rasulullah tertimpa musibah. Bahkan Rasulullah SAW pernah disihir. apakah kita merasa amal kita baik sehingga Allah enggak boleh ngasih kita azab? Enggak boleh Allah ngasih kita ujian? Jangan. Itu bukan sifat seorang mukmin. Ya, maka di sini innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah akan berikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Allah enggak pilih kasih buat dunia, kasih semuanya. Tapi Allah tidak akan berikan iman kecuali pada orang yang Allah cintai. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian para ulama, rubba mustadrij bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maghrur bi satrillahi alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maftun bi thana'in nas alaihi wa huwa la ya'lam. Berapa banyak orang yang diberikan nikmat padahal itu istidrat dan dia enggak merasa dan enggak tahu. Berapa banyak orang yang tertipu dengan ditutupi dosanya, enggak dinampakkan sama oleh Allah dosanya, ditutup-tutupi dosanya, padahal itu adalah istidrat dari Allah. Berapa banyak orang terfitnah dengan pujian manusia, padahal dia enggak tahu pujian itu menghancurkan dia. Kesimpulannya, apapun nikmat atau selainnya yang menjauhkan kita itu dari Allah, maka itu adalah hakikatnya bala. Apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kita suka atau tidak suka, pada hakikatnya itu adalah kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah. Ketika musibah tadi bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak harus dan tidak mesti orang yang Allah cintai pasti Allah berikan dunia dan kedudukan. Tidak harus. Berapa banyak kisah Nabi yang tidak ada pengikutnya, cuma satu atau dua orang. Padahal Nabi Allah pasti mulia. Bagaimana dengan kisah Nabi yang Allah berikan dia penyakit sepanjang hidupnya, padahal dia Nabi? Kisah Nabi, orang soleh banyak. Maka dari pembahasan ini menjadi sebuah pelajaran bahwa nikmat yang terbesar adalah iman. Nikmat yang terbesar kita bisa ibadah kepada Allah. Nikmat yang terbesar adalah sesuatu yang mendekatkan dan membuat kita takut kepada Allah. Itu adalah nikmat yang terbesar. Kalau kita tahu ini nikmat, maka jaga nikmat ini, jangan ditelantarkan, jangan dibiarkan, dijaga nikmat ini. Nikmat ketika Allah sudah berikan di hati kita, nikmat ibadah, senang ibadah, senang majelis taklim, senang baca Quran, itu nikmat. Jaga nikmat ini. Sebagaimana orang-orang yang Allah berikan nikmat dunia dapat mobil bagus, luar biasa mobilnya, bagus. Bagaimana dia jaga nikmatnya? Tiap pagi mobilnya dilap. Kenapa dia lap? Kenapa dia cuci? Dia tahu itu nikmat. Lah begitu kalau kita sudah sadar bahwa ketakwaan mendekatkan diri kepada Allah, keimanan, kesadaran untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan taubat kepada Allah itu adalah kenikmatan. Jaga. Jangan ditelantarkan. Karena tidak semua orang Allah berikan kenikmatan ini. Allah akan memberikan keimanan hanya kepada orang yang Allah cintai. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Ibnu Qayyim mengatakan, faslun, pembahasan al-iqtiraru bidunya, pembahasan tentang orang-orang yang tertipu dengan dunia. Ini kita akan lanjutkan nanti ya, ba'da isya. Kepada panitia, nanti kita kembalikan kepada panitia. Kalau memang ba'da isya kita lanjutkan insyaallah sedikit sampai waktunya. Allah musta'an. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit pembahasan daripada apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faslun al-iqtiraru bidunya, pembahasan tentang tertipu dengan dunia. Wa'adhamu khalaq gururan man iqtara bidunya wa'ajiliha wa'athariha alal akhirah. Makhluk yang paling tertipu, kata dia, adalah makhluk yang tertipu dengan dunia dan apa yang disegerakan dari dunia. Bahkan dia mendahulukan dunia daripada akhirat. Ini orang yang tertipu. Wa radiya biha minal akhirah, bahkan dia ridha dengan dunia daripada ridha pada akhirat. Hatta yaqulu ba'du haula, sehingga sebagian mereka mengatakan ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah. Wa naqdu ahsanu min nasi'ah. Dunia itu kontan, akhirat itu belakangan. Yang kontan lebih baik daripada yang nyicil, katanya. Artinya pahala dunia itu langsung dapat, pahala akhirat itu nyicil belakangan. Yang kontan dulu aja yang pasti-pasti, yang belum pasti tinggalin. Subhanallah. Ini biasanya, ini pemikirannya, pikiran dagang dunia, bukan dagang akhirat. Padahal kita sama Allah subhanahu wa ta'ala sedang menggadaikan dunia kita untuk akhirat. Wa qala akhar minhum, sebagian lagi mengatakan ladzatud dunya mutayakkinah wa ladzatul akhirah masykukun fiha wala ada yakin bisyak. Sebagian mereka mengatakan kelezatan dunia itu pasti kerasa langsung, kelezatan akhirat masykuk, masih diragukan, belum tentu pasti. Wala ada yakin bisyak, aku enggak meninggalkan sesuatu yang pasti untuk mendapatkan sesuatu yang belum pasti. Berarti masih ragu sama akhirat. Ragu sama akhirat berarti ragu kepada rukun Islam. Ragu kepada rukun Islam berarti bisa keluar dari Islam. Orang yang enggak percaya kepada hari akhirat berarti tidak percaya kepada rukun Islam. Kalau kita buka Al-Qur'an, mungkin sepertiga Quran atau lebih berbicara tentang kehidupan akhirat, tentang penghuni surga, bagaimana surga, amalan-amalan menuju surga, penghuni neraka, bagaimana neraka, amalan-amalan penghuni neraka, contoh-contoh orang yang masuk neraka atau semisal. Wa hada min a'dham talbisi syaitan wa taswilih. Ini merupakan tipu daya syaitan yang terbesar dan ranjau-ranjaunya. Wal bahaim ajam aqal min haula, bahkan hewan ternak itu lebih berakal daripada orang-orang ini. Kenapa? Fa innal bahimah idza khafat madarrah syai' lam tuqaddim 'alayhi walau darabat aw walau duribat. Kenapa? Karena hewan ternak, bahimah, sapi, keledai, atau sapi, onta, atau semisalnya, jika dia takut dengan sesuatu yang merugikan dia, dia tidak akan melakukannya walaupun dia dipukul. Tarik aja itu sapi untuk masuk api, gak bakal mau masuk api walaupun dipukulin dia. Tapi mereka yang udah tahu api panas, neraka panas, mereka malah menyemplungkan dirinya ke api. Mana yang lebih berakal? Ini yang diinginkan. Wa haula'i yuqaddimu ahaduhum ala aqbihi, bahkan sebagian mereka mendahulukan kerugian dan kerusakan untuk diri mereka. Wa huwa baina musaddiq wal mukadzdzib, orang seperti ini di antara beriman dan mendustakan. Fa hadha ad-darb, Fa in amana ahadun billahi wa rasul. Orang semisal dengan ini, jika beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa liqaihi wa jazai, fa huwa min adzamin nasi hasar. Orang yang semisal ini, kalau dia beriman kepada Allah, tahu tentang akan bertemu Allah, tahu tentang hari pembalasan, tapi dia tetap melakukan dan mendahulukan dunia, maka orang seperti ini adalah orang yang paling rugi. Li'annahu aqdama 'ala ilm, karena dia melakukan maksiat di atas ilmunya. Fa in lam yu'min billah, tapi kalau dia tidak beriman kepada akhirat, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa ab'adalah, maka ini adalah orang yang paling jauh dari Allah. Wal jawab, jawaban kita untuk kerancuan dan kesalahan dari syaitan ini. Fa idza tasawwa naqd wa nasiah, fa naqd khair. Jika yang kontan sama yang nyicil itu sama, maka yang kontan lebih baik. Kontan dapat duitnya 30 juta. Nyicil 3 bulan dikasih orang 3 bulan 30 juta juga. Mendingan yang kontan apa yang nyicil? Yang kontan kita dapatnya, ya enggak? Dikontanin 30 juta sama nyicil 30 juta. Mendingan dikontanin 30 juta ke kita, karena kita yang dapatnya. Maka yang kontan itu akan lebih baik daripada yang nyicil kalau sama. Fa in tafawata fa kanat nasiyah aktsar wa afdal fa huwa khair. Tapi jika lebih besar, maka yang nyicil lebih banyak, lebih baik. Kita dikasih sekarang uang kontan 2 juta. Ya udah. Tapi kalau nyicil dikasih 20 juta. Nyicilnya 1 juta, 1 juta sampai 20 juta. Baik, enakan nyicil apa kontan? Ya nyicil, dapat 20 juta, yang kontan cuma 2 juta. Lah, seperti itulah dunia. Dapat dunia emang kontan, tapi kecil. Dapat akhirat belakangan, tapi banyak. Maka kalau ada orang bilang lebih enak yang kontan daripada yang nyicil, itu kalau dunia. Tapi kalau akhirat, gak bisa. Gak bisa ditukar dengan yang akhirat. Fakaifa wal wa dunya kulluha min awaliha ila akhirah akhiruha ka nafsu wahid min anfasil akhirah. Bagaimana bisa sementara dunia dari awal sampai akhir seluruhnya dikumpulkan, jika dibandingkan akhirat itu cuma penghargaan yang sangat sedikit sekali? Enggak mungkin bisa dikedepankan dunia daripada akhirat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari hadis Mustaurid bin Syaddad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini juga katanya diriwayatkan Muslim dan yang lainnya. Rasulullah berkata, "Mad dunya fil akhirah illa kama yadkhulu ahadukum isba'aihi fil yam falyanzur bima yarji'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia ini terhadap akhirat kecuali salah seorang kalian memasukkan jarinya ke langit, ke laut, lalu lihatlah apa yang menetes. Yang menetes dunia, lautan itu akhirat. Dapat kontan tapi setetes, dapat nyicil tapi lautan. Enggak bisa disamakan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengumpamakan perumpamaan dunia bagaikan bangkai, bangkai hewan yang cacat. Subhanallah. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu hewan kalau dia hidup aja belum tentu kami mau, cacat, apalagi sudah jadi bangkai, mau diapain? Dimasak gak bisa, dipelihara gak bisa. Kata Rasulullah, ad-dunya ahwanu indallah, dunia lebih rendah di sisi Allah daripada bangkai ini dari pemiliknya. Subhanallah. Maka kalau ada orang yang mendahulukan dunia dan berani menggadaikan akhirat, maka orang seperti ini adalah orang yang a'dhamul khusurah atau a'dhamul khusran, orang yang paling merugi dan orang yang paling tertipu. Wa itharu hadan naqad ala nasi'ah min a'dhamil ghabn wal aqbahul jahl. Mengedepankan yang kontan dari yang nyicil, dari yang belakangan di antara dunia dan akhirat, ini adalah ghabn wa aqbahul jahl dan kebodohan yang paling jelek. Wa idza kana hadan nisbatid dunya bimajmu'iha ila al-akhirah fama miqdaru umur insanu binisba ila akhirah. Subhanallah. Jika dunia dari awal sampai akhirnya, semua yang nikmat, semua yang berharga dikumpulkan dari awal yang awal penciptaan sampai kiamat nanti. Jika dikumpulkan semua dunia dibandingkan akhirat, itu bagaikan setetes air dan lautan. Itu kalau dunia seluruhnya dari awal sampai akhir. Bagaimana lagi kalau dunianya cuma seumur hidup kita? Berapa lama seumur hidup kita? 60 tahun. Taruh 60 tahun. Kalau dunia dari awal sampai akhir saja, yang nikmatnya, yang enaknya semua dikumpulkan, yang indahnya semua dikumpulkan, dibandingkan dengan akhirat, itu bagaikan setetes dengan lautan. Bagaimana lagi hidup kita yang sedikit jika dibanding dengan akhirat yang lebih banyak? Maka kata Ibnu Qayyim, fama maqdaru umur insanu binisbah ila akhirah wa ayyuma aula bil aql bil aqil, maka mana yang lebih harus dikedepankan bagi orang-orang berakal? Wa itharu ajil fi hadil muddah yasirah wa hirmanu khairu daim fil akhirah, menyegerakan yang cepat ini di dunia, artinya mengedepankan mengedepankan dunia ini di waktu yang singkat untuk dengan hirmanu khair, terhijabinya atau terlarangnya dari kebaikan yang selama-lamanya. Amatar ku syai saghiru hakir munqati an qarb liyakhud ma la qimalah wala khatarlah wala nihati adadih wala ghayatul amn. Artinya, bagaimana orang bisa mengedepankan dunia? Dia mengedepankan dunia sesuatu yang muddatun yasir, sangat sebentar, lalu dia tidak mendapatkan sesuatu yang abadi. Dia mengambil dunia saghiran haqiran, sesuatu yang kecil dan hina, untuk meninggalkan sesuatu yang besar dan mulia. Liyakhudhu ma la qimalah, dia mengambil dunia yang ini untuk meninggalkan sesuatu yang paling berharga. Apakah ini orang yang masuk akal? Maka itu para ulama mengatakan, orang yang melakukan maksiat adalah orang yang paling bodoh. Mengapa paling bodoh? Walaupun gelarnya profesor. Kenapa? Karena dia menukar yang kecil untuk meninggalkan yang besar. Menukar yang sedikit untuk meninggalkan yang banyak. Mengambil yang rugi dan meninggalkan keberuntungan akhirat. Seperti itulah dunia dan akhirat. Maka orang yang mengambil zina di dunia, dia berzina dengan wanita di dunia, apa yang ditinggalkan? Bidadari surga yang ditinggalkan. Mau ditukar perempuan dunia dengan bidadari surga? Orang yang berakal gak bakalan mau. Tapi kalau sudah masuk setan, masuk syahwat, masuk iblis, ya sudahlah, yang cepat dulu aja bidadari lama. La haula wala quwata illa billah. Maka itu kata para ulama, orang yang bermaksiat pasti akalnya kecil. Dan yang paling kecil lagi akalnya adalah orang yang kufur kepada Allah. Allah yang ngasih, Allah yang berikan nikmat, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, terima kasihnya enggak sama Allah. Sujudnya enggak sama Allah. Doanya enggak kepada Allah. Berterima, bukankah itu kebodohan yang paling bodoh? Maka itu dikatakan muslim itu di atas fitrah. Orang Islam itu di atas kesucian akal, kesucian jiwa, karena jiwanya betul-betul di atas kebenaran. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan sebelumnya? Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan amal. Yang saya tahu untuk amal itu yang paling utama puasa. Lalu terkait dengan terkaitan dengan amal? Ya, amalan yang sejauh saya tahu yang paling utama adalah puasa karena Allah langsung membalasnya. Lalu terkait dengan materi tadi yang hubungan amal dengan riya, sejauh saya belajar ulama dulu karena saking takutnya dengan riya, dia rela untuk membatalkan puasanya kalau ada seseorang yang mengajaknya makan. Nah, apabila case-nya seperti ini, Ustaz, jadi si fulan ini dia sudah istiqomah puasa Daud 1 bulan, lalu tiba-tiba jam 4 sore di suatu saat itu ketika dia puasa ada saudaranya mengajak dia makan, apa yang harus dia lakukan Ustaz? Apakah dia untuk menghindari riya dia membatalkan puasanya dan menemani saudaranya untuk makan? Apakah dia menolak ajakan saudaranya untuk makan karena untuk mengistiqomahkan amalan puasanya ini Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya, puasa termasuk salah satu amalan yang mulia karena setiap amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai 600 kali lipat illa shaum, kecuali puasa, wa ana ajzi'u bih, aku langsung balas. Artinya bisa lebih dari 600 kali lipat. Ya, artinya puasa termasuk salah satu amalan yang mulia. Sekarang para ulama atau sebagian orang meninggalkan ketika diundang orang berbuka, diundang orang padahal dia puasa, dia berbuka dalam rangka takut riya. Yang menjadi pembahasan adalah apakah betul ulama ketika diajak makan lalu dia membatalkan puasa karena takut riya. Ini jadi pembahasan. Sebenarnya ya, ketika kita diundang makan, ada undangan, kita sedang puasa sunnah lalu kita berbuka, itu kembali kepada bukan takut riya, tapi kepada penghormatan dan memuliakan orang yang mengundang kita. Kita tidak boleh mas meninggalkan amal karena takut riya. Gak boleh. Kenapa? Bahkan para ulama mengatakan barang siapa yang meninggalkan amal karena takut riya, dia telah riya. Ini syaitan datang kita. Kita mau amal jurus pertama nih, jurus pertama syaitan. Kita mau amal jurus pertamanya malas. Mau bangun subuh, begitu udah bangun, aduh mata masih ngantuk. Tapi anda tahu, ini mata ngantuk dipipisin syaitan, anda harus bangun. Bangun dia. Kalah nih jurus syaitan pertama. Ambil wudu, pergi ke masjid. Syaitan pakai jurus lain. Dimasukin riya. Wah, lihat nih. Ente keluar ke masjid, lihat aja nih, enggak ada orang ke masjid, cuma ente sendirian. Di kampung ini ente paling soleh. Wah, iya ya. Semua belum keluar masjid, ana sendiri ke masjid nih. Akhirnya begitu masuk masjid, apa? Masuk riya. Dia sadar, "Oh, kalau gitu ana enggak usah riya deh. Pulang ke rumah aja, enggak usah salat di masjid, salat di rumah, takut riya." Berhasil enggak iblis mengganggu kita? Berhasil, karena tujuan rangkaian tadi semua jurus-jurus iblis tujuannya supaya kita enggak ke masjid. Maka kalau kita membatalkan puasa karena takut riya, berhasil setan ganggu kita. Jangan batalkan amalan kita gara-gara takut riya, tapi tepis riya dan terus beramal. Kalau kita takut riya, kita batalkan amal, besok setan masuk dari pintu itu terus, akhirnya kita enggak beramal. Jamaah ke masjid, enggak, anda takut riya. Baca Quran, enggak anda takut riya. Jadi imam, enggak anda takut riya. Suruh khutbah, enggak anda takut riya. Lagi ngapain? Semuanya enggak mau takut riya. Riya itu akan dibisikkan setan ke hati kita, tapi kita menepisnya. Jadi artinya bagaimana saat kita tetap puasa atau berbuka di jam 4 sore disuruh makan, Allah Allah minta izin sama dia, anda lagi puasa. Kira-kira kalau anda terus puasa atau anda berbuka, antum lebih suka mana? Umpamanya dia tamu kita, kita muliakan dia, kata dia, udah antum puasa aja. Ya puasa, setelah maghrib baru makan bersama, ketika buka bareng, insya Allah itu lebih afdol ya. Tapi kalau ada satu saat-saat tertentu umpamanya kita membatalkan dikarenakan memuliakan orang atau memuliakan tamu, atau ada faktor-faktor undangan atau semisalnya, itu pun diperbolehkan. Terkadang kalau itu puasanya puasa sunnah, Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang yang dicintai Allah itu karena melaksanakan hadis-hadis, apakah ada dalilnya? Orang yang dicintai Allah itu kalau menerapkan banyak hadis atau sebaliknya, menerapkan hadis sehingga cintai Allah, itu ada dalil atau gimana? Orang yang dicintai Allah adalah orang yang banyak menerapkan hadis, ya, mengamalkan hadis dan menghafal hadis. Atau sebaliknya, untuk dicintai Allah harus banyak mengamalkan hadis. Itu apakah ada dalil atau gimana? Ada, tentu ada. Apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Mengikuti Rasulullah tentu harus mengamalkan hadis. Enggak mungkin ngikutin Rasulullah tapi enggak pakai hadis. Bagaimana kita tahu itu amalan Rasulullah? Bagaimana kita tahu itu jejak Rasulullah? Bagaimana kita tahu bahwa itu yang dianjurkan Rasulullah? Hadis dulu. Apa katanya? Kata Allah, yuhibbukumullah. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Maka salah satu faktor agar Allah mencintai kita dan kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, amalkan ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu faktor Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita rahmat dan mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya gitu, Pak. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Allah musta'an, sudah jam 8:15, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.